Pastinya ya senang banget lah ya, ketemu teman-teman saudara semua di sini, senang banget ya gitu. Ketemu sama is pokoknya senang lah is, kayak is nggak bisa berkata-kata lagi saya. Jangan kau tutupi paras melati disanggul jelita, berparas melati disanggul jelita. Nur Aziza, Nur Aziza, gadis Malaysia memakai kebaya panjang berselendang sutra ungu. Tergoda sama-sama oh, boleh-boleh kah boleh aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu, berparas melati disanggul jelita, berparas melati disanggul jelita. Masih bareng saudara Jufalapa Indonesia. Yai. Nur Aziza jangan malu, berikan dan boleh bolehkah boleh aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu berparas melati. Sangkul jelita berparas melati, disangkul jelita berparas melati. Disangkul jelita. Terima kasih. Oke. Okay. Yeah.